Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah setelah puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-12. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Hud ayat ke-48. Nah, silakan dibaca Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qila ya nukuh bisalami minna wa barakatin. Ini ada Tanwin gitu, mungkin bisa lah mim. Bisa lah mim minna wa barakatin alaika wa ala umamim mimman ma'ak. Wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adabun alim. Dikatakan, ya Nuh, turunlah dengan selamat dari kami dan keselamatan dari kami atasmu dan atas umat yang bersamamu dan umat dan aku kami akan memberikan mereka kesenangan kepada mereka. Kemudian mereka akan merasakan dariku azab yang pedih. Kila fi'il madhi majhul ya arfu nida nuhu munada ihbit fi'il amr bisalamin jar majrur minna jar majrur alwalu harfu atfin wa barakatin matuf matuf alaika jar majrur alawu harfu atfin ala umamin jar majrur mimman jar majrur ma'aka ma'a dorof kamudof ilai alawu harfu atfin umamun matuf sanumati fi'il madhi fi'il mudhari fa'ilnya nahnu hum maf'ul bi summa harfu atfin ya masu fi'il mudhari hum maf'ul bi minna jar majrur adabun fa'il alimun na'at 48 qala allahu ya nuhu ihbit minas safinati ilal ardi bi amanin wa salamatin minna bi amnin wa salamatin minna wa bi amnin wa salamatin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka wa hunaka umamin wa jama'at wa hunaka umamun wa jama'atun min ahli syaqai wa nam sanumati ahum fil hayatid dunya ila ayyab lahu ya an yablughu ila an yablughu ajalahum thumma yunaluhum Tuma yanaluhum minnal adabal muji'i adabu fa'ilna adabul muji'i yaumal kiamati muji'u kan ada adabu muji'ul kiamati yaumal kiamati Allah berkata kepada Nuh, ya Nuh, turunlah dari kapal ke bumi dengan aman dan selamat. dan dengan nama dan keselamatan dariku, serta berkat dariku untukmu dan untuk umatmu semua yang bersamamu. Dan ini adalah umat. Dan Oh, di itu sana, umat. ada umat dan kelompok. Oh, di sana ada umat dan kelompok dari ahli saki, Apa itu orang-orang yang kesengsaraan? kesengsaraan. Maka kami akan memberikan mereka kenikmatan di dalam di kehidupan dunia sampai menuju sampai sampailah ke ajal mereka. Kemudian Mereka akan memperoleh adab yang mereka akan meroleh adab yang pedih pada hari kiamat. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Dikatakan, wahai Nuh, turunlah dari kapal dengan selamat, dengan keselamatan dari kami dan keberkahan atasmu dan juga atas umat-umat yang ada bersamamu. Dan nanti akan ada umat-umat yang kami berikan mereka kenikmatan sebentar. Summa yamassuhum minna adabun alim. Ya, kemudian mereka akan merasakan adab yang pedih dari kami. Jadi sekalipun manusia pada itu binasa kecuali yang ada di kapal, tapi ya namanya manusia gitu ya. Tempatnya dosa dan khilaf. Ya, meskipun mereka awalnya adalah semua umat yang Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang beriman, ya dari mereka nantinya akan ada lagi ya umat-umat yang menentang dakwah, yang melakukan kesyirikan, yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan ini sudah merupakan sunnatullah ya, bahwa sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang menempuh jalan kebaikan dan menempuh jalan keburukan. Karena dunia adalah ujian. Siapa di antara kita yang menempuh jalan kebaikan dan siapa yang di antara kita menempuh jalan keburukan. Semoga Allah istiqomahkan kita semua di atas jalan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, silakan dibaca Bu Dahilis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itulah kabar yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, dan tidaklah kamu mengetahuinya, kamu dan juga kaummu, tentang ini sebelumnya. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tilka isim isyarah mubtada. Tilka isim isyarah sebagai mubtada. Min ambai jarwal majur sebagai khobar. Al-ghaibi na'at dari ambai. Nuhiha fi'il mudhari. Fa'ilnya nahnu. Ha maf'ulun bih ilaika jarra majrur ma harfu nafyin kunta fi'il madi nakis ta sebagai isim ta'lamu fi'il mudhari fa'ilnya dhamun mustatir anta ha maf'ulun bih anta mubtada alwa harfu arfin la harfu nafyin qaumu khabar al-kafu mudafun ilaihi min qabli jarwa majrur haza mudafun ilaihi al-fa'u harfu atfin isbir fi'il amr inna harfu takid wa nasbin al-aqibata isim inna lil muttaqina jarwa majrur sebagai khobar dari inna. Tilkal kososotul lati kososna ha. Masa? Tilkal kisot imrat. Mana sak tidak tidak jelas suaranya. Di sini emang beda cetakan ya. Ini oh, sama. Tilkal kisot lati. Kis apa kistil? Kisot kisot. Kisot. Tilkal kisotul lati. Oh kisotul ya. Tilkal kisotul lati kososnaha alaika ayuhar rasulu annuhin wa qaumihi hiya min ahbaril waibis salifati nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hazal bayani fasbir ala takzibi qaumika wa iza'ihim laka kama sobrul sobrul saya ini fil madi kama sobarol ambiyau kama sobarol ambiyau min qablu innal akibata thayyibati batu ya thayyibata iya naat ya akibat ya. Innal akibata thayyibata fid dunya wal akhirati lil muttaqin allazina yakhshawna Allaha. Itulah kisah atau kabar yang kami sampaikan kepadamu, yang kami menyampaikannya kepadamu, wahai Rasul. Kisah tentang Nuh dan kaumnya, yaitu berita dari berita gaib yang telah berlalu, yang kami wahyukannya kepadamu. Tidaklah kamu mengetahuinya dan juga tidak kaummu sebelum penjelasan ini. Maka bersabarlah atas kedustaan, pengingkaran kaummu yang mereka waidahim dan gangguan mereka kepadamu. Dan gangguan mereka kepadamu. Sebagaimana kesabarnya ambiya para rasul sebelum kamu. Sesungguhnya kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Naam barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hada fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Jadi berita tentang Nuh dan kaumnya ini Allah berikan, Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Yang engkau dan juga kaummu tidak mengetahui sebelum dijelaskan ini. Ya, sabar dalam berdakwah sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasallam begitu sabarnya dakwah ratusan tahun, namun pengikutnya sangat sedikit ya dibandingkan dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan dakwah diukur dari banyaknya jumlah pengikutnya. Ya, dakwah itu diukur keberhasilannya dari usaha para nabi dan rasul dalam mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Karena tugas para rasul itu hanyalah menyampaikan, sementara hasilnya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dikatakan berhasil atau gagal hanya dari banyaknya jumlah. Karena hidayah itu milik Allah, sementara tugas para rasul hanyalah menyampaikan. Fasbir, maka bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Semuanya kesudahan baik bagi orang yang bertakwa. Nah. Baca apa, Buhari? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in In antum illa mubtarun. Dan kepada kaum Ad, saudara mereka, Hud berkata, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagimu selain dia. Tidak Tuhan bagimu selain dia. Kamu hanyalah mengada-ada. Al-wawu harfu atfin ila adin jar madrur akhohum mudaf-mudafileh. Dulu mudafah. Bukan ini, bukan i'rab ya. Ini kenapa akhoh di sini mansub? Maf'ul. Maf'ul bi ya. Jadi ini takdirnya ila adin arsalna akhohum gitu ya. Kami utus saudara mereka Hud ya. Jadi akhohum maf'ul bi aja ya. Humnya mudafileh. Ya. Aku mau maful bi humudafun ilahu dan jadi badal. Badal ya betul. Qala pilun madi ya munada ya nida kaumi munada i'budu i'budu ma'a i'budu jangan i'budu u'budu. U'budu fil amrin al wau amab jadi fa'ilun Allahu maf'ulun ma ismu mausul apa ma'alakum. Ini manya apa namanya? Nafi. Oh, manafi. Lakum jar majrur min ilahin jar majrur ghairu fa'il. Ada maharaja. Mubtada masar. Mubtada ghairu mubtada muakhar. In harfu syartin. In harfu nafin aja. Inna harfu nafin antum jadi mubtada. Illa musta istisna mubtarun khabarnya jadi mubtarun jadi khabarnya tafsirnya 50 maaf tad ke bawah oh kurang gue ya entar udah ya. Wa arsalna ila adin akhahum hudan qala lahum ya qaumi ibudullaha wahdahu laisa lakum min ilahin yastahiqul ibadati ghairuhu jalla yastahiqul ibadatu yastahiqul ibadatu ghairuhu jalla wa ala ghairuhu ya fakhlasu lahul ibadati fama antum illa kadibuna fi isyrakakum berarti isyrakikum billahi dan telah kami utus ila kepada kaum adun kepada kaum ad akhohum huda saudara mereka Hud Nabi Hud qala berkata kepada mereka wahai kaumku sembahlah Allah semata tidak ada buat kalian Tuhan yang memberikan kebenaran. Enggak, yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak kalian ibadahi selainnya yang maha tinggi jalla wa'ala. Maka ikhlaslah kepadanya dalam beribadah. Fama antum maka tidaklah kalian kecuali kazibun, kecuali berdusta. Iya, berdusta dalam menyekutukan terhadap Allah. Naam, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu in antum illa muftarun. Dan ya kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud, maksudnya dari golongan mereka sendiri yaitu Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Hud berkata, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu. Kalian tidak memiliki ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. In antum illa muftarun. Kalian hanyalah mengada-adakan kedustaan. Ketika kalian menyembah Tuhan selain Allah, maka kalian melakukan kedustaan, ya. Kalian mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kalian menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan kalian. Nah. Ya, lanjut ya. Baca Bu Nurul, baca gitu. Na'am Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajra. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Afala taqilun. Wahai kaumku, aku tidak meminta pada kalian atas dakwahku balasan. Sesungguhnya balasanku dari yang telah menciptakan aku. Apakah kalian tidak berpikir? Ya ataupun tidak, kaumi munada yang mutakalim sebagai mudhafun ilai, yang mutakalimnya dihapus lah. Haku nafiyin ya. Iya. As'alukum fi'il mudore fa'ilnya ana kum sebagai maf'ulun bi awal alaihi jar majrur ajran maf'ulun maf'ulun bi yang kedua in harfu nafiyin ajriya in ajriya ini mutada apa ya? In ajri itu ya ajrinya innya kenapa ajrinya mutada? Iya. Ajrinya mutada kemudian ianya ini apa? Mudapun ilai yang mudapun ilai ya. Ajrian balasanku. Ilai ya. Ya. Illa harfu istinab mulfa ya. Ala alalladzi jar majrur fatarani fi'il mudar fi'il madi nunnya witaya ya mutakalim sebagai maf'ulun bih. Kemudian alhamdzatu isim harful istifham huruf harful istifham kemudian fa ini jawabin ya makanya huruf atop aja harful atop harful nafin takfiluna fi'il mudhari wa sebagai fa'il takfilnya tadi Ya qaumi la tas'alukum alama ud'ukum ilaihi min ikhlasin. Alama ad'ukum. Alama ad'ukum ilaihi min ikhlasin ibadatillahi wataraka ibadata ya. Ibadatal asna. Ausani. Ini kan min ikhlas ibadillahi berarti watarki ibadatil ausani ajro. Watarki ibadatil ausani ajro. Ma ajriya ala da'wati lakum illa ala Allahi alladhi khalaqani. Afala ta'kiluna fatamayyazu bainal haqqi wal batil. Wahai kaumku, aku tidak minta kepada kalian atas balasan kepada kalian atas aku yang aku serukan kepada kalian mengikhlaskan peribadatan kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Gitu ya. Nah. Dan sesungguhnya balasan tidaklah balasan dari seruanku kepada kalian tidaklah balasanku kepada kalian kecuali dari Allah yang telah menciptakanku. Apakah kalian tidak berpikir untuk membedakan antara yang benar dan yang batil? Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني Afala ta'qilun. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian upah atas dakwahku. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani, ya. Upahku hanyalah dari yang telah menciptakanku. Sebenarnya Hud adalah apa? Adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah para nabi dan rasul, ya, ketika mereka berdakwah mereka tidak mengharapkan adanya upah dari kaumnya. Mereka mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilu, tidakkah kalian berpikir? Nah. Baca buku Nati. Enggak ada buku Nati. Sujud, Ustaz. Oh, ada. Tete. Ayat 53 ya. 52. 52. 52. Ahsan al-ilaik. 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. 52. Wahai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, maka ia akan mengutus atau mengirimkan dari langit kepada kalian hujan yang lebat, dan Allah akan menambah kalian kekuatan kepada kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, ya. Dan jadinya kalian berpaling pada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Al-waw harfu atfin, ia harfu nida, qaumi munada, dengan mudhofun ilaih, ya mutakalim yang dimahzuf, istaghfiru fil amr, al-waw sebagai fa'il, rabba maf'ulun bih, kum mudhofun ilaih. Tuma harfu atfin, tubu fil amr, al-waw sebagai fa'il, ilaihi jarwa majrur, yursil itu fi'il mudhari majzum karena sebagai fi'il talab atau fi'il jawab fi'il amr yang sebelumnya. As-sama'a maf'ulun bi 'alaikum jarwa majrur. Midraro ini hal, ya Ustaz. Hal. Ya. Hal. Nah. Al-waw harfu atfin yazid fi'il mudhari majzum ma'tuf ke yursil. Majzum ma'tuf ke yursil kum mudhafun ilai. Kuwatan maf'ulun bi tsani, ya. Apa hal? Mufulun bi tsani, ya. Iya. Mufulun bi tsani ila kuwatikum jarwa ila kuwati jarwa majrur kum mudhafun ilai. Al waw harfu atfin la lanahia tatawallau bihil mudhari majzum bila nahia. Al waw fa'il mujrimina maf'ulun bi 52. Wa ya qaumi utlubu maghfiratallahi bil imani bihi thumma tubu ilaihi min dzunubikum fa innakum in fa'altum dzalika yursilil matara 'alaikum mutatabi'an katsiran fatakaththara khayratikum wa yuzid. Gimana ini kan fi'il madhi, ya, fataka fi'il mudhari aja, fatak suruh khairah. Fatak suruh, ya, jadi banyak fatak sur berarti majzum, ya, fatak sur, betul, ha. Fatak sur khairatikum wa yuzidkum kuwatan kuwatan ila kuwatikum fayazid tuh aja zada yazid tuh kan namanya fayazid, ya, fayazid fayazidkum kuwatan ila kuwatikum bikasrotin zurriyatikum. Jangan disukun, ini mudhof ini, bikasroti. Mudhof masih jadi mudhof, ya, dengan banyaknya anak keturunan, ya. Bikasroti zurriyatikum watata ba'a. Ini kan madhi, ya, kan? Watata ba'a. Ini matuk. Matuk, bu, matuk ke sini. Jadi watata bu'in ni'ami alaikum. Watata bu'in. watata bu'i ya. Watata bu'in ni'ami. Watata bu'in ni'ami ya. Iya, ni'ami. Kan jamak ya. Ni'ami alaikum. Wala tu'ridu amma da'watukum ilaihi musirrina. Musirrina apa? Isim fa'il ya? Musirrina, Ustaz. Ini isim fa'il kan ya? Ya. Musirrina ala ijromikum. Nah. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah dengan beriman kepadanya. Kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya jika kalian melakukan hal itu, maka Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian sebagai nikmat yang banyak. Dan Allah memperbanyak kebaikan-kebaikan dan Allah akan menambah, maka Allah akan menambah kepada kalian dengan kekuatan sehingga kalian bertambah dalam anak keturunan dan anak keturunan dan nikmat-nikmat yang mengikutinya, yang menyertainya, yang menyertai kalian, menyertai kalian. Dan janganlah kalian berpaling dari apa yang aku dakwahkan kepada Allah dan kalian menjadi orang-orang yang kukuh di atas perbuatan-perbuatan buruk kalian. Nambar kalau fik wa jazakillahu khairan. Kabar kalau wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Wahai kaumku, mohonkanlah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan ya deras dari langit kepada kalian. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ, dan Allah akan menambahkan kepada kalian kekuatan kepada kekuatan kalian yang sudah ada dengan menambahkan keturunan yang banyak ya, dan dengan mengirimkan berbagai macam kenikmatan atas kalian. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dalam keadaan ya banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, silakan dibaca Bu Azmi baca, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Mereka berkata, wahai هود, kamu tidaklah mendatangkan kepada kami bukti-bukti, dan tidak akan kami meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan tidaklah kami mempercayaimu. Qalu fil madi al waw sway fa'il. Ya harfu nida, huju munada, ma nafiyah, jita fi'il madi, tak sebagai fa'ilnya, na maf'ulun bih. Bibayyinatin, jar wa majrun, alwaw harfu atfin, ma nafiyah, nahnu, mubtada, bitariki, ini khabarnya, alihatina mumdafun ilai an qaulika jar wa majrur al waw harfu atwin ma mana nafiyah nahnu mubtada laka jar wa majrur bi mu'minin khabar jar majrurnya yang khabar kan. Nah, qalu yahud ma jitana yahudu Ya hudu maji'tana bihujjatin wadihatin ala sihati ma tad'una ilaihi. Wa ma nahnu bitariki alihatina allati na'buduha min ajli qawlika. Wa ma nahnu bimusaddiqina laka fima tad'a. Fima tadda'ihi. Mereka berkata, wahai Hud, tidaklah engkau telah mendatangkan kepada kami hujah yang jelas. Hujah yang jelas kepada kebenaran yang dan tidaklah kamu menyeru kepada kami kepadanya, dan tidaklah hujah yang jelas atas kebenaran apa yang kau dakwahkan kepadanya. Hujah yang jelas akan kebenaran, atas kebenaran apa yang telah kau dakwakan kepadanya. Dan tidaklah kami meninggalkan sembahan-sembahan kami yang kami sembah dengan tujuan atas perkataan engkau. Dan tidaklah kami membenarkan terhadap membenarkanmu dengan apa yang engkau dakwahkan. Membenarkan apa yang engkau klaim, ya, dai klaim. Apa yang kau klaim? Tabe barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Tabarakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Mereka berkata, yaitu kaumnya Nabi Hud, wahai Hud, ma jitana bibayyina, ya, engkau tidaklah mendatangkan kepada kami bukti nyata, dan kami tidak mau meninggalkan Tuhan kami hanya karena perkataanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak mau beriman kepadamu. Ini jawaban dari kaum Nabi Hud alaihissalatu wassalam yang ingkar, mengingkari dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan dibaca. Bu Marsi, baca Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia atau Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. In harfu syartin naqulu fi'il mudhari nahnu fa'ilnya illa harful istisna ya'taraka etaro mustahna ka mudhofun ilahi ba'du. Emangnya itu etaroka mustahna? Itu fi'il madi ya, Tad? Iya, ini kayaknya fi'il madi kan? Iya. Etaro itu kan fi'il madi, kapnya maful bi, ba'du fa'ilnya. Iya, etaro fi'il madi ka maful bi, ba'du fa'ilnya. Alihatina, alihati mudhofun ilaihi lagi, Ustaz, ya? Iya. Naknya mudhofun ilaihi lagi. Iya. Bisuin jarwa majrur. Qala fi'il madi anta huwa fa'ilnya inna harfu taukidin wa nasbin, yaknya isim inna ushidu fi'il mudhari ana fa'ilnya Allah maf'ulun bi. Wa syahadu al-wawu harfu atfin, ishadu fi'il amar Al-wawu fa'ilnya ani ana harfu nasbin mutawakkilin al-ya'u ismu inna bari'un khabaru inna mimma jarwa majur tusyrikun fi'il mudhari al-wawu fa'ilnya. Ma naqulu illa anna ba'da alihatuna asabaka bijununin bisababi nahika an ibadatiha. Qala lahum inni ushhidullaha ala ma aqulu wa ushhidukum ala annani bari'un mimma tusyrikun. Min dunillahi minal andadi wal asnami. Fanduru wajtahidu antum wa man za'amtum min alihatikum fil itu ya 55 ya. Ustaz. Halo. Hilang ya? Hilang Ustaznya. Oh. Terlempar kayaknya. Subhanallah. Itu yang berikut tadi tafsir ayat 55 kayaknya ya, tadi kan sampai 54 dibaca. Iya. Salah saya. Dua ayat tadi, Bu. Harus. Dua ayat tadi ya. Ayat 45 lagi baca tafsir ya, kelempar ya? Iya. Ayat 45 54. Iya. Ada yang japri ke Ustaz? Qadarullah ini, subhanallah. Sinyalnya hilang katanya. Hujan di sana, hujan. Besok aja dilanjutin. Jadi sampai ayat berapa tadi? Ayat 54 dari ulang lagi belum selesai. Nah, mestinya sampai 55 dua ayat itu ya. Iya. Tafsirnya dua ayat. Tafsirnya dua. Itu Pak Kohir bisa tuh. Subhanallah. Siapa yang baca doa ini? Ya, Ustaz Dulkori tutup Abu. Tutup doa kafarat. Kafarat mati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lif ya. Ya. Ketemu besok Rabu. Izin ya, Allah. Amin. Sehat semua, berkah. Amin. Kok suara Ustaz Bukhari bindeng sakit ya? Hujanan terus di Bogor. Tiap malam hujan. Subhanallah. Sudah kita keluar. Ya, mangga.